Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6. Mulai halaman 204. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun azam atau cita-cita yang menyangkut dengan zaman depan, maka yaitu bahwa ia mengikat dengan Allah suatu ikatan yang kokoh dan berjanji dengan Dia dengan janji yang dipercayai bahwa ia tiada akan kembali kepada dosa-dosa itu. Dan tidak kepada dosa-dosa yang serupa dengan dosa-dosa itu. Seperti orang yang mengetahui pada sakitnya bahwa buah-buahan umpamanya mendatangkan madarat baginya. Maka ia berazam dengan azam yang meyakinkan bahwa ia tidak akan memakan buah-buahan selama sakitnya belum hilang. Maka azam ini menjadi kuat pada seketika, walaupun ada tergambar bahwa ia akan dikalahkan oleh nafsu-nafsu keinginan pada ketika yang kedua atau masa yang akan datang. Akan tetapi, dia tidaklah orang yang bertobat sebelum kokoh azamnya pada seketika. Dan tidaklah akan tergambar bahwa yang demikian itu akan sempurna bagi orang-orang yang bertobat pada permulaan keadaan, selain dengan mengasingkan diri atau uzlah, berdiam diri, sedikit makan dan tidur, dan menjaga makanan halal. Kalau ia mempunyai harta pusaka yang halal, atau ia mempunyai perusahaan yang dapat diusahakannya dengan perusahaan tersebut sekedar mencukupi, maka hendaklah dibatasi pada itu saja. Maka sesungguhnya kepala segala kemaksiatan ialah memakan haram. Maka bagaimana ia menjadi orang yang bertobat serta berkekalan memakan yang haram itu dan tidak memadai dengan yang halal dan meninggalkan harta subhat bagi orang yang tidak mampu meninggalkan nafsu syahwat pada yang dimakan dan yang dipakai. Setengah mereka mengatakan, siapa yang benar pada meninggalkan nafsu syahwat dan bermujahadah dengan dirinya karena Allah 7 kali, niscaya ia tidak akan mendapat percobaan atau mendapat bencana dengan nafsu syahwat itu. Yang lain mengatakan, barang siapa bertobat dari dosa dan ia tetap yang demikian 7 tahun, niscaya dosa itu tidak akan kembali kepadanya untuk selama-lamanya. Di antara yang penting bagi orang yang bertobat, apabila ia bukan orang yang berilmu, ialah mempelajari apa yang wajib atas dirinya pada masa yang akan datang dan apa yang haram atasnya, sehingga memungkinkan baginya al-istiqomah atau tetap pendirian pada jalan yang lurus. Dan kalau ia tidak mengutamakan al-uzlah atau mengasingkan diri, niscaya tidaklah al-istiqomah yang mutlak itu sempurna baginya, kecuali ia bertobat dari sebagian dosa, seperti ia bertobat dari minum khamar, zina, dan merampas hak orang lain umpamanya. Dan tidaklah ini tobat mutlak namanya. Sebagian manusia mengatakan bahwa tobat ini tidak sah. Dan ada orang yang mengatakan sah. Kata-kata sah pada tempat ini adalah mujmal atau tidak terurai. Akan tetapi, kami akan mengatakan kepada orang yang mengatakan tidak sah, bahwa jikalau Anda maksudkan dengan perkataan itu bahwa meninggalkan sebagian dosa tidak berfaedah sekali-kali, bahkan adanya seperti tidak ada, maka alangkah besarnya kesalahan Anda. Maka, sesungguhnya kami mengetahui bahwa banyaknya dosa itu adalah sebab bagi banyaknya siksaan. Dan sedikitnya dosa itu menjadi sebab bagi sedikitnya siksaan. Dan akan kami mengatakan kepada orang-orang yang mengatakan sah tobat itu, bahwa jikalau Anda menghendaki dengan yang demikian, maka tobat dari sebagian dosa adalah mewajibkan penerimaan yang menyampaikan kepada kelepasan atau kemenangan, maka ini juga salah. Bahkan kelepasan dan kemenangan itu adalah dengan meninggalkan semua. Dan ini adalah hukum zahiriyah. Dan kami tidak mengatakan mengenai yang tersembunyi daripada rahasia-rahasia kemaafan Allah. Kalau orang yang berpendirian bahwa tobat itu tidak sah, mengatakan bahwa aku maksudkan dengan yang demikian itu, dialah tobat itu ibarat daripada penyesalan. Dan sesungguhnya ia menyesal dari mencuri umpamanya, karena mencuri itu perbuatan maksiat, tidak karena adanya pencurian itu. Dan mustahil bahwa ia menyesal atas mencuri itu dan tidak menyesal atas zina, kalau yang menyakitkannya itu karena perbuatan maksiat. Karena alasan itu, melengkapi bagi pencuri dan berzina, sebab orang yang merasa sakit atas pembunuhan anaknya dengan pedang, niscaya ia merasa sakit atas terbunuhnya dengan pisau. Karena perasaan sakitnya itu adalah disebabkan hilang yang dikasihinya. Sama saja hilang itu dengan pedang atau dengan pisau. Maka seperti itu juga, perasaan sakit bagi hamba dengan hilang yang dikasihinya. Dan yang demikian itu dengan perbuatan maksiat, sama saja ia berbuat maksiat dengan mencuri atau berzina. Maka bagaimana ia merasa sakit atas sebagian dan tidak kepada sebagian yang lain? Penyesalan itu adalah suatu keadaan yang diharuskan oleh karena tahu bahwa perbuatan maksiat itu menghilangkan yang dikasihi dari segi bahwa itu perbuatan maksiat. Maka tiadalah akan tergambar bahwa penyesalan itu adalah pada sebagian perbuatan maksiat, tidak pada sebagian yang lain. Kalau boleh ini, niscaya boleh ia bertobat dari minum khamar dari salah satu dua tong besar, tidak dari tong yang lain. Maka jikalau yang demikian itu mustahil dari segi bahwa perbuatan maksiat pada dua khamar itu satu, hanya dua tong besar itu adalah merupakan tempat semata-mata. Maka seperti itu juga, bahwa maksiat itu sendiri alat bagi maksiat. Dan maksiat dari segi menyalahi perintah, itu satu. Jadi, arti tidak sah ialah bahwa Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang bertobat itu akan satu tingkat. Dan tingkat itu tidak akan tercapai selain dengan penyesalan. Dan penyesalan itu tidak akan tergambar di atas bagian hal-hal yang serupa. Maka penyesalan itu adalah seperti milik yang teratur di atas ijab atau penyerahan dan kabul atau penerimaan. Maka apabila ijab dan kabul itu tidak sempurna, maka kita katakan bahwa akad atau ikatan jual beli itu tidak sah, yang tidak akan berhasil padanya buah, yaitu milik. Pentahian ini ialah bahwa hasil semata-mata meninggalkan maksiat itu akan terputus daripadanya siksaan dari apa yang ditinggalkannya. Dan buah penyesalan itu ialah penutupan dosa dari apa yang telah berlalu. Maka meninggalkan curi tidak akan menutupkan curi. Akan tetapi, penyesalan atas curi itu dan penyesalan itu tidak akan tergambar selain karena curi itu adalah perbuatan maksiat dan yang demikian itu meratai akan semua perbuatan maksiat. Itulah perkataan yang dapat dipahami, yang terjadi, yang meminta orang yang sadar untuk berbicara, yang dengan penguraiannya tersingkaplah tutup. Maka kami akan mengatakan bahwa tobat dari sebagian dosa itu tiada akan terlepas. Ada kalanya tobat itu dari dosa-dosa besar, tidak dari dosa-dosa kecil. Atau dari dosa-dosa kecil, tidak dari dosa-dosa besar. Atau dari suatu dosa besar, tidak dari dosa besar lainnya. Adapun tobat dari dosa-dosa besar, tidak dari dosa kecil, maka itu suatu urusan yang mungkin. Karena ia tahu bahwa dosa-dosa besar itu lebih besar pada sisi Allah dan lebih membawa kepada kemarahan Allah dan kutukannya. Dan dosa-dosa kecil itu lebih dekat kepada jalan kemaafan kepadanya. Maka tidak mustahil bahwa ia bertobat dari yang lebih besar dan menyesal daripadanya. Seperti orang yang berbuat kesalahan kepada keluarga raja dan permaisurinya, dan berbuat aniaya kepada kendaraannya. Maka dia itu takut pada berbuat aniaya kepada keluarga raja dan memandang enteng pada berbuat aniaya kepada kendaraan raja. Dan penyesalan itu ialah menuruti pandangan besarnya dosa dan berkeyakinan adanya dosa itu menjauhkan daripada Allah Ta'ala. Dan ini mungkin adanya pada agama. Maka telah banyaklah orang-orang yang bertobat pada masa-masa yang silam, dan tiada seorang pun dari mereka itu yang terpelihara dari dosa atau orang maksum. Maka tidaklah tobat itu meminta terpelihara dari dosa. Dokter kadang-kadang memperingati orang sakit dari air madu dengan peringatan keras, dan memperingatinya dari gula dengan peringatan yang lebih ringan dari itu, atas segi yang diketahuinya, bahwa kadang-kadang tidak menampak sekali-kali madorot gula. Maka si sakit itu bertobat dengan katanya dari air madu, tidak dari gula. Maka ini tidak mustahil adanya. Dan kalau dimakannya keduanya sekalian dengan hukum nafsu syahwatnya, niscaya ia menyesal atas meminum air madu dan tidak menyesal atas meminum gula. Kedua, bahwa ia bertobat dari sebagian dosa besar dan tidak dari sebagian yang lain. Ini juga mungkin, karena keyakinannya bahwa sebagian dosa besar itu lebih berat dan lebih keras dari yang lain pada sisi Allah. Seperti orang yang bertobat dari membunuh, merampok, berbuat zalim, dan perbuatan-perbuatan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Karena diketahuinya bahwa buku besar hamba-hamba itu tidak akan ditinggalkan begitu saja. Dan apa yang ada di antaranya dan Allah akan bersegeralah kemaafan kepadanya. Maka ini juga mungkin, sebagaimana berlebih kurangnya dosa besar dan dosa kecil. Karena dosa besar juga berlebih kurang pada dirinya dan pada keyakinan yang memperbuatnya. Dan karena itulah, kadang-kadang ia bertobat dari sebagian dosa besar yang tiada menyangkut dengan hamba, sebagaimana ia bertobat dari minum khamar, tidak dari zina umpamanya. Karena jelas baginya bahwa khamar itu kunci segala kejahatan. Dan bahwa apabila hilang akalnya, niscaya ia mengerjakan segala perbuatan maksiat dan dia tidak mengetahuinya. Maka menurut beratnya minum khamar padanya, lalu membangkitlah daripadanya ketakutan yang mengharuskan demikian untuk meninggalkan meminumnya pada masa mendatang dan penyesalan atas masa yang lampau. Ketiga, bahwa ia bertobat dari suatu dosa kecil atau dosa-dosa kecil. Dan ia terus melakukan dosa-dosa besar yang diketahuinya bahwa itu dosa besar. Seperti, ia bertobat dari mengumpat orang atau dari memandang kepada bukan muhrim atau yang seperti itu, sedang ia berketerusan meminum khamar. Maka ini juga hal yang mungkin. Dan segi kemungkinannya ialah bahwa tiada seorang pun dari orang mukmin, melainkan dia itu takut dari perbuatan-perbuatan yang maksiat dan menyesal atas perbuatan sebagai suatu penyesalan yang ada kalanya lemah dan ada kalanya kuat. Akan tetapi, kesenangan nafsu, ya pada perbuatan maksiat tersebut, adalah lebih kuat daripada kepedihan harinya pada ketakutan padanya. Karena sebab-sebab yang mengharuskan kelemahan takut itu dari karena kebodohan dan kelengahan. Dan sebab-sebab yang mengharuskan kuat, yaitu, dan sebab-sebab yang mengharuskan kuatnya nafsu syahwat. Maka penyesalan itu ada, akan tetapi penyesalan itu tidak mampu menggerakkan azam dan tidak pula kuat pada azam itu. Jikalau ia selamat dari nafsu syahwat yang lebih kuat daripadanya, dengan tidak menantanginya selain oleh yang lebih lemah, niscaya takut itu dapat memaksakan nafsu syahwat dan mengalahkannya. Dan yang demikian itu mengharuskan untuk ditinggalkannya perbuatan maksiat. Kadang-kadang bersangatan senangnya orang fasik itu kepada khamar. Lalu ia tidak sanggup bersabar daripadanya. Dan adalah kesenangannya begitu saja mengenai umpatan, mencela orang, dan memandang kepada bukan mahramnya. Dan takutnya kepada Allah telah sampai kepada tingkat yang dapat mencegah nafsu syahwat yang lemah ini, tidak yang kuat. Maka diwajibkan kepadanya oleh tentara takut untuk membangkitkan azam bagi meninggalkan perbuatan maksiat. Bahkan orang fasik itu akan mengatakan pada dirinya, kalau aku dipaksakan oleh setan dengan perantaraan kekerasan nafsu syahwat pada sebagian perbuatan maksiat, maka tiada seyogialah aku membuka tali kekang dan melepaskan talinya secara keseluruhan. Akan tetapi, aku akan bermujahadah atau melawannya pada sebagian perbuatan maksiat itu. Semoga aku dapat mengalahkan setan itu. Maka adalah paksaanku kepada setan pada sebagian dosa itu menjadi kafaroh bagi sebagian dosaku. Jikalau tidak tergambar ini, niscaya tidak akan tergambar dari hal orang fasik yang bersembahyang dan berpuasa. Dan dikatakan kepadanya, jikalau adalah sholatmu bukan karena Allah, maka tidak sah. Dan kalau karena Allah, maka tinggalkanlah perbuatan fasik itu karena Allah. Sesungguhnya perintah Allah padanya itu satu. Maka tidaklah tergambar bahwa engkau maksudkan dengan salat engkau itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, selama engkau tidak mendekatkan diri dengan meninggalkan perbuatan fasik. Dan ini mustahil bahwa ia mengatakan, Allah Ta'ala mempunyai atas diriku dua perintah, dan bagiku atas menyalahi kedua perintah itu dua siksaan. Aku sanggup pada salah satu daripada keduanya dengan memaksakan setan dan lemah pada yang lain. Maka aku akan paksakan setan itu pada yang aku sanggupi. Dan aku harap dengan mujahadahku padanya bahwa akan tertutup atau menjadi kafaroh daripadaku. Akan sebagian yang aku lemah daripadanya disebabkan bersangatan nafsu sawatku. Maka bagaimana tiada tergambar ini dan itu adalah keadaan tiap-tiap muslim. Karena tidak ada orang muslim melainkan ia menghimpunkan antara taat dan maksiat kepada Allah. Dan tiada sebabnya melainkan inilah. Apabila ini telah difahami, niscaya dapat difahami bahwa kerasnya ketakutan bagi nafsu syahwat pada sebagian dosa itu mungkin ada. Dan takut itu apabila ada dari perbuatan yang lampau, niscaya mewariskan penyesalan. Dan penyesalan itu mewariskan azam. Dan Nabi SAW bersabda, dan tidak penyesalan itu taubat. Hadis ini baru saja diterangkan sebelum ini. Artinya, orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tiada mempunyai dosa. Hadis ini juga baru saja diterangkan sebelum ini. Nabi SAW tidak mengatakan orang yang bertobat dari dosa-dosa semuanya. Dan dengan pengertian ini, jelaslah gugur perkataan orang yang mengatakan bahwa tobat dari sebagian dosa itu tidak mungkin. Karena dia itu serupa mengenai nafsu syahwat dan mengenai mendatangkan kemarahan Allah Ta'ala. Ya, boleh ia bertobat dari minum khamar. Tidak dari minum najis atau air buah anggur. Karena keduanya itu berlebihan, berlebih kurang pada kehendak kemarahan. Dan ia bertobat dari yang banyak, tidak dari yang sedikit. Karena banyaknya dosa itu mempunyai pengaruh pada banyaknya siksaan. Maka ia menolong nafsu syahwat dengan kadar kelemahan dari yang demikian. Dan ia meninggalkan sebagian nafsu syahwatnya karena Allah Ta'ala. Seperti orang sakit yang diperingati oleh dokter akan buah-buahan. Maka si sakit itu kadang-kadang makan sedikit dari buah-buahan itu. Akan tetapi, ia tidak memperbanyak dari buah-buahan tersebut. Maka dari ini, berhasillah bahwa tidak mungkin ia bertobat dari sesuatu dan ia tidak bertobat dari yang serupa dengan sesuatu tersebut. Akan tetapi, tidak boleh tidak bahwa adalah yang telah ditobatinya itu berbeda bagi yang masih tinggal. Ada kalanya pada bersangatan maksiat dan ada kalanya pada kekerasan nafsu syahwat. Apabila berlebih kurang ini dengan berhasil pada keyakinan orang yang bertobat tadi, niscaya tergambarlah perbedaan keadaan tentang takut dan sesal. Lalu tergambarlah perbedaan keadaan pada meninggalkan kemaksiatan. Maka penyesalannya atas dosa dan kesetiaannya dengan azamnya kepada meninggalkannya akan menghubungkannya dengan orang yang tidak berdosa, walaupun ia tidak mentaati Allah pada semua perintah dan larangannya. Kalau Anda bertanya, adakah sah tobat orang yang lemah syahwat atau impotent dari zina yang telah diperbuatnya sebelum datangnya impotent itu? Aku menjawab, tidak. Karena tobat itu ibarat dari penyesalan yang menggerakkan azam kepada meninggalkan apa yang sanggup dikerjakannya. Dan apa yang tidak sanggup dikerjakannya, maka menjadi tidak ada dengan sendirinya. Tidak dengan ditinggalkannya perbuatan itu. Akan tetapi aku mengatakan, bahwa jikalau datang kepadanya sesudah impotent itu, terbuka hati dan mengetahui hakikat kemadharatan dengan perbuatan zina yang telah dikerjakannya, dan berkobar daripadanya kebakaran jiwa, perasaan kerugian, dan penyesalan, gimana jikalau nafsu berzina masih ada padanya, niscaya kebakaran penyesalan itu akan mencegah nafsu syahwat tersebut dan akan mengalahkannya. Maka aku mengharap bahwa adalah yang demikian itu menutupkan atau menjadi kafaroh bagi dosa-dosanya dan yang menghapuskan kejahatannya. Karena tiada berbeda pendapat lagi, bahwa jikalau ia bertobat sebelum datangnya impotent dan ia mati sesudah tobat itu, niscaya ia termasuk orang-orang yang bertobat. Walaupun tidak datang kepadanya keadaan yang menggoncangkan nafsu syahwat dan memudahkan sebab-sebab memenuhi nafsu syahwat itu. Akan tetapi, dia itu orang yang bertobat dengan pandangan bahwa penyesalannya telah sampai kepada tingkat yang mengharuskan berpaling maksudnya dari berzina, jikalau maksudnya itu menampak. Jadi, tidak mustahil bahwa sampai kekuatan penyesalan itu pada orang yang impotent akan tingkat tersebut. Hanya, ia tidak mengetahuinya dari dirinya sendiri. Sesungguhnya setiap orang yang tidak mengingini sesuatu, maka ia menaksir dirinya sanggup meninggalkan sesuatu tadi dengan sedikit ketakutan. Dan Allah Ta'ala melihat kepada isi hatinya dan kadar penyesalannya. Semoga ia diterima olehnya, bahkan menurut yang zahir bahwa ia akan diterimanya. Hakikat pada ini semua kembali kepada bahwa kegelapan maksiat itu akan terhapus dari hati dengan dua perkara. Pertama, kebakaran penyesalan. Yang satu lagi, kesangatan mujahadah dengan meninggalkan maksiat itu pada masa mendatang. Dan mujahadah itu menjadi tercegah dengan hilangnya nafsu syahwat. Akan tetapi tidak mustahil bahwa penyesalan itu akan kuat di mana ia kuat menghapuskan akses sawat itu tanpa mujahadah. Dan jikalau tidak ini, niscaya kami mengatakan bahwa tobat itu tidak akan diterima. Selama yang bertobat itu tidak hidup sesudah tobat pada suatu masa, di mana ia bermujahadah akan dirinya pada nafsu syahwat itu sendiri berkali-kali yang banyak. Yang demikian itu termasuk yang tidak ditunjukkan oleh zahiriah agama sekali-kali atas persyaratannya.